kasumi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara. Terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempu semenjak ini. Sehidup semati, kian lama kian paksa ku rasakan jiwa. Janji yang terdekat tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di belenuk asmara terlambat.